Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wa fi hadhihi al-ayat min al-'ibar والآيات إثبات الكلام لله تعالى وأنه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم بما شاء لأن kata beliau dan di dalam ayat-ayat ini terdapat pelajaran-pelajaran dan ayat-ayat yang mengisbatkan atau menetapkan bahwa Allah SWT memiliki sifat al-kalam wa annahu lam yazal, bahwa Allah masih tetap berbicara dan ia berbicara dengan apa yang ia kehendaki dan berbicara dengan apa yang dia kehendaki. Ya, di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di ingin menyebutkan dari faedah-faedah yang bisa dipetik dari ayat-ayat yang telah kita baca, pelajaran-pelajaran dari yang disampaikan oleh beliau di sini akan diringkas atau diambil faedahnya. Di antaranya bahwa Allah SWT mempunyai sifat al-kalam, sifat Allah SWT yaitu berbicara kapan dia kehendaki dan terus tetap masih berbicara. Nah, kapan dia kendaki, pada kondisi bagaimana, dan demikian ahlus sunnah wal jamaah, tidak dengan berhentinya wahyu berarti Allah SWT tidak mempunyai sifat kalam, tidak, tetap lam yazan, bahwa Allah SWT tetap mutakalliman, berbicara sesuai dengan masyiahnya, sesuai dengan kehendaknya. Kapan dia kehendaki, bagaimana dia kehendaki, nah, itu semuanya disesuaikan dengan kehendak Allah SWT sendiri. Wa annahu alimun hakim, dan bahwa Allah SWT maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa fihi anna al-'abda idza khafiyat 'alayhi hikmat Allah fi ba'd al-makhluqat wal-ma'murat fal-wajib 'alayhi at-taslim. Dan juga terdapat faedah bahwa seorang hamba apabila khafiyat 'alaihi, tersamarkan atasnya hikmah Allah di sebagian makhluk-makhluknya dan perintah-perintahnya, maka yang wajib atasnya yaitu menerima. Jadi jika kita mendapatkan dari kewajiban-kewajiban Allah SWT, mengapa Allah wajibkan kita untuk zakat, mengapa kita diwajibkan untuk puasa, mengapa kita, jika kita ketahui dari hikmahnya, alhamdulillah. Jika kita tidak mengetahuinya, tersamarkan oleh kita, mengapa Allah mewajibkan atas kita ini dan itu, maka apa kewajiban kita? At-taslim, menerima. Karena kita tidak dituntut untuk mengetahui al-hikmah. Tidak harus. Tidak harus mengetahui apa hikmahnya. Hada. Tapi yang dituntut yaitu at-taslim, menerima. Nah, menerima apa yang Allah SWT perintahkan kepada kita. Dan demikian juga pada makhluk-makhluk Allah SWT. Mengapa Allah menciptakan iblis? Mengapa Allah menciptakan maksiat, khomer, judi dan yang lainnya? Hakalah. Maka kewajiban kita pertama adalah at-taslim, menerima dulu. Menerima bahwa semua yang dikehendaki oleh Allah itu semuanya ada hikmah di balik itu. Kemudian ittihamu aqlih, menuduh akalnya bahwa akalnya kurang, dia belum tahu. Nah, dia belum tahu dari apa yang Allah SWT wajibkan atas dirinya dari perintah-perintah. Dan demikian apa hikmahnya? Belum sampai ke sana akalnya. Nanti setelah dia menerima, maka tuduhlah akalnya sendiri bahwa oh ini kekurangan kita. Bisa jadi orang lain tahu, tapi kita tidak tahu. Bisa jadi orang lain berilmu tentang ini, kitanya tidak berilmu. Wal iqraru lillahi bil hikmah, dan mengakui, mengikrarkan bahwa Allah SWT memiliki hikmah. Wafihi ittina'ullah bisya'nil malaika, dan di dalamnya terdapat faedah, yaitu perhatian Allah dengan urusan para malaika, diperhatikan oleh Allah SWT. Nah, keadaan mereka diperhatikan. Wa ihsanuhum bihim, dan perbuatan baik Allah SWT kepada malaikat tersebut dengan diajarinya malaikat itu tentang nama-nama setelah dia tidak mengetahuinya. Wa ihsanuhum bihim wa ta'limuhum ma jahilu, dan mengajari mereka dengan apa yang mereka sebelumnya tidak tahu. Wa tanbihuhum ala ma lam ya'lamu, dan mengingatkan mereka atas apa yang mereka tidak ketahui. Nah, mereka wafihi fadilatul ilm min wujuh, dan juga terdapat faedah dalam ayat-ayat yang kita baca, yaitu keutamaan ilmu dari beberapa segi. Nah, bahwa ilmu itu mempunyai fadilah, mempunyai keutamaan. Dari mana? Minha anna Allah ta'arrafa limalaikatihi bi'ilmihi wa hikmatihi, bahwa Allah SWT mengenalkan kepada malaikat dengan keilmuannya dan hikmahnya. Dikenalkan kepada malaikat bahwa Allah SWT itu maha tahu, bahwa Allah SWT mempunyai sifat bijaksana. Jadi Allah SWT maha mengetahui. Malaikat tidak tahu, sehingga dia mengatakan, mengapa engkau ciptakan manusia yang ia akan membuat kerusakan di muka bumi ini? Maka Allah SWT menjawab, sungguhnya aku lebih mengetahui daripada kalian. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Wa minha anna Allah arrafahum qabla Adam bil ilm. Dan diantaranya juga bahwa di sini terdapat keutamaan ilmu ditinjau dari sisi bahwa Allah SWT mengenalkan para malaikat tentang keutamaan Adam dengan ilmu, yaitu dengan mengajari Adam tentang asma kullaha, nama-nama seluruhnya. Ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Allah SWT mengajarkan kepada Adam, wa annahu afdalu sifatin takunu fil 'abd, dan itu merupakan paling afdalnya sifat, paling utamanya sifat yang ada pada seorang hamba. Jadi jika ada pada seorang hamba ilmu, orang yang berilmu, maka itu adalah afdalu sifat. Sifat yang paling afdal dari sifat-sifat yang ada pada hamba adalah al-ilm. Nah, dan banyak dari dalil-dalilnya menunjukkan Allah SWT memberikan keutamaan bagi orang-orang yang berilmu. Di antaranya Allah angkat beberapa derajat. Kemudian juga Allah SWT memberi sifat yang mulia ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliau berdoa kepada Allah, wa qur rabbi zidni ilma, ya Rabb tambahkanlah kepadaku ilmu. Wa minha anna Allah amarahum bisujud li Adam ikraman lahu lima bana fadlu ilmih. Dan diantaranya yang menunjukkan keutamaan ilmu, bahwa Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan kepadanya, dikarenakan tampaknya keutamaan ilmu yang ada pada Adam. Hingga disuruhlah dia, yakni para malaikat untuk sujud kepada Adam karena Adam berilmu di antaranya. Hal. Wa minha anna al-imtihan lil ghayr idza ajazu amma tuhinu bih. ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء. Dan juga terdapat di sini faedah ataupun ditinjau dari sisi al-imtihan al-ghayr, ujian untuk orang lain. Idza ajazu amma tuhinu bih, maka apabila tidak mampu dari apa yang diujiankan, tidak mampu dari apa yang diujiankan, ثم عرفه صاحب الفضيلة, maka dikenalkan kepada pemilik keutamaan itu. Maka ini lebih sempurna daripada dia mengenalkan pada awalnya atau permulaannya. Jadi ketika kita, atau di sini sebelumnya disebutkan bahwa Allah SWT ingin mengenalkan kepada malaikat tentang al-asma' kullaha. Tadi ditanya dulu, sebutkan kepadaku tentang nama-nama, nama-nama benda seluruhnya, sebutkan. Lalu mereka mengatakan, kami tidak mengetahui. Nah, baru diajarkan setelah itu. Nah, cara yang seperti ini, akmal, lebih sempurna daripada dia menyebutkan pada permulaannya. Dengan dia mengatakan mamanya nama-nama, dari nama-nama benda adalah ini dan itu, dijelaskan langsung. Maka tariqah, cara, metode, dengan dia menguji, dengan bertanya sebelumnya, baru setelah itu ketika tidak bisa, maka diberitahu. Maka ini akmal. Cara yang seperti ini lebih sempurna. Nah, jadi imtihanil ghaib. Tidak mengapa seorang untuk dia menguji orang lain. Yang maksud dari ujian itu adalah ingin mengajarinya jika dia tidak tahu. Nah, ketika dia tidak mengetahuinya, tidak mampu untuk menjawabnya, maka diberitahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengajari kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'ala al-ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah? Ya Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah SWT? Maka Mu'adz mengatakan, Allah wa Rasul alam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Tidak tahu, baru diajari oleh Rasul SAW. Nah, ada uslub atau gaya atau cara yang seperti ini, metode yang seperti ini akmal. Walaupun metode yang lainnya dengan langsung menyampaikan dari apa yang dia sampaikan, maka tidak mengapa. Tapi cara yang seperti ini terkadang lebih kuat dan lebih diingat. Kemudian waminha al-iktibaru bihali abawai al-ins wal-jin wa bayanu fadli Adam wa ifdalullah alaihi. Dan diantaranya yaitu pengambilan pelajaran dengan kondisi kedua bapak manusia dan jin. Wa bayanu fadli Adam, dan keterangan tentang keutamaan Adam. Wa isbalullah alaih, dan Allah SWT mengutamakannya atas Adam. Jadi kita bisa mengambil pelajaran yaitu dengan keadaan kedua bapak ini. Jadi kita adalah keturunan Adam. Jadi Adam adalah bapak kita. Hal. Dan demikian juga jin. Dari jin-jin yang lainnya, semuanya menginduk dari iblis la'natullah alaih. Nah, wa bayanu fadli Adam, dan keterangan tentang keutamaan Adam, dan Allah SWT mengutamakannya. Wa adawatu iblis alaih, dan permusuhan iblis kepada Adam. Ila ghairi dzalika min al-ibarah, dan selain dari itu, dari pelajaran-pelajaran yang didapat dari ayat-ayat ini yang telah kita baca. Allah, iblis laknatullah. Adalah musuh. Musuh bagi kita, musuh bagi Adam, musuh bagi keturunannya. Fattakhiduhu aduwa. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jadi janganlah kita terlena. Jangan sampai kita tergoda dengan godaan-godaan iblis yang dia selalu menghiasi. Kebatilan itu seakan-akan hak. Kemaksiatan itu seakan-akan amalan ta'ah. Maka harus sadar. Harus sadar bahwa iblis adalah musuh kita. Jangan sampai seorang terjerumus padanya. Dan pernah kita sebutkan bagaimana cara-cara iblis, langkah-langkah iblis untuk menggoda manusia. Maka hati-hatilah. Seperti takwif, menakut-nakuti. Nah, seperti taswif, yaitu menunda-nunda amalan. Baik tazyin, memperindah amalan. Padahal itu adalah kebalikannya. Naktadi bihadal qadar alhamdulillah ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.